Philadelphia. Coffee's free. Coffee's break. A broad and innovative. Coffee's break. A challenge. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Semua sudah di absen, sudah lengkap ya. Hari Kamis, Coffee Break, ketemu lagi sama Biang Penasaran, Coffee Kurnia, dan saya Dona Oriza. Jangan lupa Anda juga boleh share nanti di 0816-924-924. Cantumkan nama dan kota Anda. Ya, lalu kalau Anda juga mau menelpon nanti di sesi kedua kita akan buka khusus Jakarta 633-9160. Luar Jakarta Anda boleh pergunakan bebas pulsa di 0810 Pas FM. Siap-siap aja ya, karena topik kita sore ini adalah marketing musiman. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Kalau pakai batik tuh lu kelihatan lebih shiny gitu loh. Sparkling, wah. Habis rapat di BUMN. Oh, wow, pantas ya, biar dapat tender. Pakai batik. Nyari THR. Mantap. Bang, kalau kita ngomongin marketing musiman ini kayak musim buah lagi ya. Kita teringat satu tahun yang lalu, ternyata sudah setahun kita ya, Bang ya. Luar biasa. Apa nih Bang yang menarik dari marketing musiman? Iya, karena kalau di Indonesia, ya, dunia perdagangan, dunia retail itu tidak terlepas dari pentingnya musim, gitu loh. Jadi di Indonesia itu musim itu sangat-sangat penting. Nah, misalnya yang dinamakan festive season atau musim perayaan, gitu loh. Di Indonesia tuh minimal ada 3, gitu loh. Jadi, 1, bulan puasa dan lebaran, ya, diikuti dengan musim kecilnya biasanya adalah lebaran haji, terus kemudian ada Natal dan tahun baru, dan kemudian ada Imlek. Nah, kalau situasinya seperti sekarang, wih, itu yang namanya pedagang jingkrak-jingkrak gitu loh. Kenapa mereka itu 3 masa itu stretch dia. Dia stretch di masa 6 bulan. Jadi karena bisa bayangkan puasa itu dari Agustus sampai September lebaran, kemudian libur Oktober November, kemudian Desember baru lagi Christmas, Natal dan tahun baru. Dan kemudian nanti Imleknya mungkin setelah itu, enggak tahu Januari atau Februari. Jadi Anda bisa bayangkan itu stretch gitu loh. Nah, itu ideal. Karena berarti selama 6 bulan itu akan ada 3 momentum yang bisa meningkatkan penjualan dan bisa memang merangsang konsumen untuk berjualan, membeli sesuatu gitu loh. Tapi kalau ketiga musim ini dempet, dan pernah sekali terjadi di mana Imlek ya itu, dan misalnya Imlek dan Imlek dan Lebaran itu jadi di hari yang sama, wah itu pedagang kesel banget itu. Kenapa? Karena duitnya biasanya udah habis gitu loh. Jadi kalau terlalu nempel itu membuat mereka tidak berdaya. Nah, kalau di musim 3 musim ini umumnya pedagang-pedagang atau retailers itu bisa mendapatkan penjualan ya yang lebih dari 50%. Jadi omset di 3 masa ini bisa mencapai lebih dari 50%. Nah, kalau mereka gagal di 3 musim ini, maka ketinggalannya mau dikejar di bulan-bulan yang lain, wah itu udah sangat-sangat sulit, tidak mendapatkan momentum. Beberapa produk itu malah lebih gila lagi. Misalnya sirup, itu penjualannya di musim puasa dan lebaran mungkin mencapai lebih dari 70%. Bayangkan. Dan sisanya 25-30% itu terjadi di bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau dia sampai gagal, tidak bisa memenuhi target di musim puasa dan lebaran, itu akan sangat susah. Demikian juga komoditi yang lain, misalnya seperti pici, sarung, itu juga mengikuti tren yang hampir serupa. Biskuit, itu juga mengalami tren yang hampir serupa. Gitu. Nah, kalau dia gagal di musim-musim itu akan sangat fatal. Nah, kenapa kita angkat topik ini, bulan depan itu sudah puasa, siapkah Anda dengan marketing bulan puasa Anda? Ini dia. Dan apakah artinya sebagai pengusaha, pebisnis, pedagang kecil besar sekalipun juga harus tahu kapan season itu datang begitu, Bang? Harus gitu. Dan seperti tahun ini ya, terus terang tahun ini misalnya kita mengalami musim La Nina. Ya, musim anomali cuaca gitu loh, di mana saya sudah mendengar, jadi Anda bisa melihat kemarin cabai itu sampai 35.000, 45.000, malah di beberapa tempat menjadi 70.000 gitu loh, seperti itu. Dan kemungkinan besar mangga ini akan mengalami gagal panen di beberapa tempat karena hujannya terlalu banyak. Pantesan harga mangga udah bulan kedua masih aja 15.000 sekilo. Iya, dan ini mangga lokal ya. Dan kemarin saya pergi ke Jawa Timur, itu beberapa kebun kopi di Jawa Timur juga mengalami hal yang serupa gitu loh. Kebanyakan hujan sehingga bunga-bunga dari kopi itu menjadi mati dan tidak sempat diserbuki dan kemudian menghasilkan buah gitu loh. Oh, ternyata tidak hanya buah dan kopi. Karena kebun anggrek saya juga rusak semua, Bang. Kena air terus kan, jadi busuk. Iya, sedemikian juga. Dan anomali ini menciptakan juga hama misalnya seperti wereng misalnya di beberapa daerah gitu loh. Dan ini juga menjadi sesuatu yang tidak baik untuk tanaman padi. Nah, ini kalau mengingat musiman kan, padahal menanam itu juga musiman gitu. Mau bisnis kopi, mau bisnis buah-buahan, semua kan nunggu musim ya, Bang. Iya. Kalau diakibatkan kegagalan gini juga artinya bahaya gitu. Nah, untuk para pebisnis sendiri, tadi Bang Kavi sempat nyebutin harus hati-hati juga, tahu seasonnya kapan, tahu apa yang akan terjadi nanti di bulan ini, bulan itu. Artinya memang benar-benar kewaspadaan itu penting sekali ya. Iya, dan mengerti gitu loh. Tanda-tanda alam gitu loh. Jadi misalnya contoh misalnya di Indonesia itu secara psikologis misalnya ya, liburan semester atau liburan akhir tahun pelajaran itu menjadi sangat signifikan misalnya. Terus kemudian biasanya gitu loh, ketika mereka mulai masuk sekolah lagi gitu loh di tahun baru gitu loh, itu juga sangat signifikan. Karena orang tua harus mengeluarkan uang pangkal, kemudian sumbangan-sumbangan yang lain gitu loh, sehingga duitnya terkuras gitu loh, sehingga penjualan di komoditi-komoditi tentu menjadi sangat terbatas. Bola misalnya kemarin itu sangat luar biasa dampaknya gitu loh. Jadi marketing musiman ini itu sangat penting. Itulah sebabnya mengapa kita tuh harus punya yang namanya calendar of event. Jadi kita udah kalender selama 12 tahun itu udah kita tandain, ini akan ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu dan melihat sepanjang satu tahun, maka kita bisa menciptakan suatu program promosi yang lebih baik, lebih efektif, lebih manjur. Mantap. Nanti kita lanjutkan lagi Mitra Bisnis. Bagi Anda yang sudah mulai merenungkan dulu nih, sekarang sudah mulai berpikir-pikir kira-kira nanti bulan depan ini Agustus Anda ingin berbisnis apa, siap beralih ke bisnis seperti apa, dan bagaimana nanti juga kewaspadaan Anda begitu ya. Silakan Anda kirimkan SMS Anda yang ingin share di sini di 0816 924 924, dan line telepon akan kita buka sesaat lagi, tetap di Kavis Break.